Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب علامة النصب باب تندى نصب قال المصنف رحمه الله تعالى صاحب الندم وللنسب خمس وهي فتحة ألف كسرة وياء ثم نون تنحذف فانسب بفتح ما بضم قد رفع إلا كهندات فتحها منع واجعل لنسب الخمسة الأسماء أسماء ألف وانسب بكسر جمع التأنيس عرف والنصب في الاسم الذي قد سني وجمع تذكير مصحيح بيا والخمسة الأفعال حيث تنتصب فهذف النون الرفع مطلقا يجب تمو لا تمو يا ده يا di sini yaitu bab alamat nasab. Qala rahimahullah taala lin nasbi itu lamnya lam tamlik, lamnya adalah lam tamlik, maka nasab memiliki, ya, ini kata al-Bayjuri min haitsu huwa au bin nadari di majmu'il ismi wal fi'l. Ini yang dikatakan oleh Bayjuri. Ya, nasab dari sisi nasabnya, ya, ini baik isim atau fiil, bahwasanya nasab itu dia memiliki lima tanda. Linasbi khomsun. Ya, nasab memiliki khomsun, lima tanda. Ya, kalau di matan al-Ajrumiyah, walinasbi khomsu alamatin. Ya, al-fathatu wal-alifu wal-kasratu wal-ya'u wal-nunu. Nah, ini yang dikatakan dalam matan al-Ajrumiyah. Nah, kalau dalam al-Amriti ini, wal-nasbi khomsun. Nasab memiliki lima tanda. Beliau langsung menyebutkan, wahiyya fathatun alif. Yang pertama adalah fathah. Yang kedua, alif. Ini yang pertama tanda dari nasab adalah fathah. Ini tanda asli, ya, tanda asli. Tanda asli dari nasab adalah fathah. Artinya i'rab yang datang setelahnya, tanda-tanda yang datang setelahnya, yaitu alif dan yang seterusnya yang belum disebutkan, itu niabah sebagai pengganti dari fathah. Ya, kasrun. Yang ketiga tanda nasab adalah kasrah. Nanti akan disebutkan fathah itu besok kemana. Sama kayak kemarin pembahasan mengenai tanda i'rab dari rafa, dhammah masuk isim mufrad, jamak taksir, jamak munasalim, akan beliau sebutkan pula. Kasrun wa ya'un, kemudian ya. Ya, kemudian ya, ini secara global kalau dia fathah, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Ajurrum, wal fathatu fatakun alamatan linasbi fi salasati mawadhi'. Fil ismi lad fil ismi mufrad wa jamak taksir wa fi'il mudhari' idza dakhala 'ala munasibun walam yattasil bi akhiri syai'un. Ini kan kalau di matan al-Ajrumiyah begitu. Ya, ini kapan itu fathah? Itu pada isim mufrad. Isim mufrad yang dia nasab, mansub, ya, entah sebagai mafa'il, isim inna, khabar inna, hal, tamyiz dan yang lainnya, kalau dia berupa isim mufrad, maka tandanya adalah fathah. Ya, baik ini ya fathah zahirah atau fathah muqaddarah. Ya, ini pada isim mufrad. Ya, yang kedua tadi apa? Yang fathah, yang tadi fathah adalah jama' taksir. Ini baik fathah zahirah atau fathah muqaddarah. Ya. Kayak misalkan tadi ra'aitu Zaidan. Zaidan isim mufrad, tandanya fathah. Fathahnya zahirah. Ya, nanti ada fathah muqaddarah. Ya, ra'aitu akhi. Ra'aitu al-fata. Ra'aitu akhi, ra'aitu al-fata. Nah, ini muqaddar fathahnya. Ya, ditakdirkan, diasumsikan. Ra'aitu akhi. Nah, itu kedudukannya sama seperti ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Amran, ra'aitu Muhammadan. Kemudian jama' taksir. Jama' taksir baik fathah zahirah atau muqaddarah, ra'aitu ya rijalan, ini jama' taksir, fathahnya zahirah. Ya, rijalan jama' dari rajul. Atau muqaddarah, ra'aitu al-usara, jama' dari asir, tawanan. Ra'aitu al-usara. Nah, yang ketiga apa? Ya. Fi'il mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yatasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari' yang kemasukan amil nasab. Misalkan harfulan, idan, lan, kai sebelumnya. Ya. Uridu an. Nah, ini perhatikan harful nasbin wa masdarin masuk ke fi'il mudhari' setelahnya. Fi'il mudhari' ini tidak bersambung dengan sesuatu apapun pada akhirnya. Tidak bersambung dengan alif isnain, tidak bersambung dengan waw jamaah, tidak bersambung dengan ya mu'annasah wa khotobah. Artinya fi'ilnya bukan fi'il bagian dari af'alul khomsah atau amsilah al-khomsah. Dan tidak bersambung dengan nun inas, nun inas, nun niswah. Dan tidak bersambung dengan nun taukid, baik yang khafifah ataupun sakinah. Uridu an adhaba ilal masjid. Uridu an usafira ila Makkah. Uridu an aqra'a. Uridu an aktuba. Uridu an usalliya. Ya. Nah, ini perhatikan. Nah, ini fathah tiga di sini. Akan beliau sebutkan wa kasrun wa alif. Kalau alif di sini berarti pada apa? Asmaul khamsah. Yang ketika dia marfu dengan apa? Kemarin? Loh, asmaul khamsah. Wow. Ya, ra'aitu abaka. Ra'aitu abaka. Ya, ini tentunya pada selain lughah asmaul khamsah kemarin apa? Lughah qasr. Nah, kalau lughah qasr itu ya, bil alif fi jami'il ahwal. Luzumul alif fi jami'il ahwal. Ja'a abaka, ra'aitu abaka, marartu bi abaka. Itu lughah qasr. Ini yang kita maksud lughah itsmam yang marfu dengan waw. Ra'aitu abaka. Ja'a abuka. Ra'aitu abaka. Ra'aitu zamalin. Ra'aitu akhaka. Ra'aitu faka. Ra'aitu hamaki. Jazakallahu khairan. Ini tutup apaan? Hah? Kemarin kekecilan. Sekarang gede banget. Segede gaban begini. Sudah. Ya. Kemudian, ya jadi alif ini pada apa? Asma. Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Kemudian wa kasrun. Kasrah pada mana? Jamak muannas? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim ketika dia mansub, mansubnya itu dengan kasrah. Ra'aitu muslimatin, ra'aitu ya mukminatin. Tapi bisa dipahami sini? Uhibbu. La uhibbu ya, kafiratin hakada. La uhibbu kafiratin. Nah, dia mansub, itu mansub tanda nasabnya ialah dengan kasrah. Kemudian kata beliau berikutnya lagi waya'un, berikutnya ya. Nah, ini pada apa? Tasniah dan musanna dan jamak mudzakkar salim. Ya. Tapi ra'aitu ya, mu'minaini. Ra'aitu mu'minina itu. Ya, tinggal antum bedakan ya yang sebelum ya, kalau sebelum ya-nya itu adalah fathah di musanna, sebelum ya adalah kasrah, maka dia jamak mudzakkar salim. Setelah ya kasrah adalah musanna, setelah ya fathah adalah jamak mudzakkar salim. Kemudian tanhadif kata beliau. Tanhadif wa summa nunun tanhadif. Kemudian nun yang terbuang yaitu apa? Ini pada apa? Fi'il. Fi'il mudhari yaitu af'al. Af'alul khamsah. Af'al khamsah ya. Allati raf'uha bisabatin nun, yang rafa'nya itu dengan nun ya, dengan nun. Ya, yang ketika dia rafa' yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'ali taf'aluna taf'alina, maka ketika dia mansub lan yaf'ala lan taf'ala lan yaf'alu lan taf'alu lan taf'ali. Ya, bisa dipahami sini? Baik, ya. Ya, saya ulangi, ini makna bait. Walin nasbi khamsun wa hiya fathatun alif kasrun wa ya'un summa nunun tanhadif fansib bi fathin bi dammin qad rufi' illa kahindakin fathuhu muni'. Nah, kemudian kata beliau fansib, maka nasabkanlah bi fathin dengan tanda fathah ma bi dammin qad rufi', yang rofaknya ditandai dengan dommah. Nah, yang rofaknya ditandai dengan dommah kemarin apa? Isi mufrad, jamak taksir, kemudian jamak muanas salim. Ini kan semua marfu dengan dommah semua. Isi mufrad jaa zaidun, jamak taksir jaa rijalun, kemudian jamak muanas salim jaa muslimatun. Ini semua kalau dia mansub sebagai mafail, isim inna, khabar inna, tamyiz hal. Ya, ini semua dan yang lainnya kalau dia mansub, mansubnya itu diganti yaitu dengan fathah. Sama ketika dia rafa, ketika rafa kan dengan dhammah muqaddarah atau dhammah dhahirah, rafa juga begitu. Dengan afad, nasab juga begitu. Dengan fathah dhahirah atau fathah muqaddarah. Tadi saya sudah sebutkan, ya. Ra'aitu Zaidan. Ini fathah dhahirah. Fathah muqaddarah gimana? Ra'aitu. Ra'aitu al-fathah. Ya, ra'aitu rijalan. Jamak taksir fathah dhahirah. Fathah muqaddarah ra'aitu al-usara. Ra'aitu al-usara. Nah. Kemudian jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu juga kalau jamak muannats salim enggak. Kalau jamak muannats salim mansubnya itu bukan dengan fathah. Tapi dengan kasrah. Ya. Fi'il mudhari, akhwat. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun dan ada amil nasab setelahnya. Ya, kalau di matan al-jurumnya wal fi'il mudhari idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Dan fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nah. Hah? Contohnya lan ajlisa bisa. Lan ajlisa, lan aktuba, lan aqra'a, ya, lan adhaba, lan usafira. Ya, itu kan marfu'nya dengan dhamma. Ya. Nah, maka beliau kecualikan di sini. Ya, illa kecuali kahindatin, semisal kahindat, ini jamak muannats salim. Ya, lafadz hindat jamak muannats salim, fathuhu muni. Fathahnya itu muni, terlarang, tercegah, enggak boleh difathahkan. Sudah? Kemudian beliau melanjutkan. Waj'al li nasbil khamsatil asma'al waj'al li nasbil khamsati al asma alif wansib bi kasrin ta'ni wasmin wansib bi kasrin jam'a ta'nisin 'urif. Ya, kemudian waj'al, jadikanlah li nasbil khamsati al asma alif. Dan jadikanlah tanda bagi nasab ya asmaul khamsah. Jadikanlah tanda bagi nasab af'al khamsah itu dengan alif. Jadikanlah ya tanda bagi asmaul khamsah yang nasab adalah alif, atau kita terjemahkan waj'al alifnya ini nanti dia maf'ul. Maf'ul. Maf'ul dari ija'al. Dan jadikanlah alif sebagai tanda bagi asmaul khamsah yang nasab. Hakada. Ya. Nah ini jadikanlah Asmaul Khamsah atau Sittah nanti di buku lanjutan, yaitu dengan alif. Ya, kalau dijelaskan oleh Al-Bajuri di sini bisukunil fa alif lidarurah. Ya. Wa ila fakana alaihi ayakula alifan di annahu maf'ulun li ajli. Ya. Itu dengan alif itu maf'ul, maf'ul li ajli. Nah. Atau ada kemungkinan kata Al-Bajuri wa ihtamalu annahu ya juri ala lughati man yaqif ala al-mansub bi suratil marfu'i wal majrur. Nah ini kata Al-Bajuri, dan ada kemungkinan bahwa dia diberlakukan seperti lughah orang-orang yang mewaqafkan. Ya, mewaqafkan pada mansub dengan bentuk marfu' dan majrur sama. Yaqif, yaqif, yaqif. Wal makna kata Al-Bajuri, annal alifa takunu alamatan linasbi fil asma'il khamsati aw sittati. Ra'aitu nahu ra'aitu abaka wa akhaka ila akhiriha. Maknanya bahwa alif menjadi tanda bagi nasab pada asma'ul khamsah atau sittah dengan tambahan hanu. Ya. Seperti contohnya ra'aitu abaka wa akhaka. Ini pada lughah itsmam tentunya. Ya, maka dia mansub ra'aitu abaka wa akhaka wa damalin ra'aitu faka ra'aitu hamaki abaka. Maka abaka maf'ulun bih mansub. Tanda nasabnya adalah alif. Kenapa? Karena dia adalah asmaul khamsah. Nah, ya. Waja'al linasbil asma'il khamsah waja'al linasbil khamsatil asma alif. Wansib bikasrin jam'at ta'nisin urif. Nah berikutnya tadi jamak muannats salim yang ketika dia rafa dengan dhammah mansubnya bukan dengan fathah, dikecualikan di bait sebelumnya. Di bait sebelumnya kata beliau illa kahindatin fa fathuhu muni'. Ya, kecuali pada kasus hindat jamak muannats salim maka fathahnya ya muni', enggak boleh. Kan kaidah sebelumnya fansib bi fathin ma bi dhammin qatrufi. Begitu kaidahnya. Ya nasabkanlah, ya nasabkanlah semua dengan fathah, semua yang ketika rafa dengan dhamma kecuali jamak muannats salim. Nah, jamak muannats salim sendiri gimana i'rabnya? Ya. Kata beliau rahimahullah taala, wansib bi kasrin dan nasabkanlah dengan kasrah. Ya. Jam'at ta'nisin, jamak ta'nis maksudnya jamak muannats salim. Jamak biziadah alif wa ta. Urif. Ya, dan jadikanlah kasrah sebagai tanda nasab bagi jamak muannats salim urif. Ya. Yang telah diketahui. Ya. Nah. Misalnya hindat. Ya, hindat. Urif maksudnya di sini fi ma taqaddama bi tamtsilihi. Ya, kata Al-Bajuri, maka ini diketahui dari pembahasan yang telah lalu beserta contoh-contohnya. Ya. Ya, misalkan Allah Ta'ala berfirman, khalaqallahu samawati. Khalaqallahu as-samawati. As-samawat, jamak muannats salim. Maf'ul bih, mansub. Allah menciptakan langit-langit. Langit-langit objek, maf'ul bih. Nah, dia maka kalau maf'ul bih, nasab. Tanda nasabnya adalah kasrah. Inna samawati, ya, sesungguhnya langit-langit fawqal ardi, ya, di atas bumi. Misalkan inna samawati fawqal ardi. Nah, bisa dipahami sini? Baik. Kemudian, ya, wan nasbu fil ismi alladhi qad suniya wa jam'i tadhkirin musahihin biya. Kemudian nasab pada isim alladhi qad suniya yang dimusanna, yang ditasnia, yaitu musanna, dan jama' tadhkirin wa jam'i tadhkirin, dan jama' tadhkir itu jama' mudzakkar salim, itu musahihin biya, itu musahihin, ya, itu tandanya ialah dengan ya. Biya yaitu dengan ya maksudnya, biya. Nah. Ya. Bisa dipahami sini? Ya, jadi antum mengatakan raaitu az-zaidaini, raaitu rajulaini, raaitu ya muslimaini. Kemudian kalau jamak mudzakkar salim, raaitu al-muslimina, raaitu al-mu'minina, raaitu az-zaidina, ya, dan seterusnya. Ini kita ringkas-ringkas saja ya. Yang penting paham ya, selesai dengan cepat dan paham. Namanya juga pembahasan matan manzumah. Kemudian yang terakhir, wal khamsatul af'ali haitsu tantasib fa hadfun nunir raf'i mutlaqan yajib. Kemudian wal khamsatul af'al, af'alul khamsah atau amsilah al khamsah, yang yaf'alani taf'alani, yaf'aluna taf'aluna, taf'alina. Nah ini af'alul khamsah haitsu tantasib, ya, ketika dia dinasabkan, ketika dia berada posisi nasab, fahadfun nunir raf'i, maka membuang nun rafa, nun yang menjadi tanda rafa, yaf'alani, ya, yaf'alani, yadribuna, yadhabuna, kan dia rafa nih, ya, kenapa rafa? Karena tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm, litajarrudihi anil jazimi wal nasibi, au anil nasibi wal jazimi, wa alamatu rafihi subutun nun, dan tanda rafa-nya adalah tetapnya nun. Sedangkan waw, alif, ya, itu adalah fa'il. Domir di situ adalah posisinya sebagai fa'il. Domir mabni ya fi mahali raf'in fa'il. Nah, itu ketika di rafa. Sekarang masuk amil nasab. Masuk amil nasab, ya, lan yadhabu, lan yusafiru, lan ya, yaktubu, lan yaktuba, lan taf'ali. Nah, tanda nasabnya fahad kun nuni raf'i mutlaqan yajib. Maka menghadap, menghapus nun rafa secara mutlak, maka hukumnya adalah wajib. Maka hukumnya adalah wajib. Baik, kita bikin kesimpulan di ya di bait ini. Tadi dari tanda nasab. Saya belum minum kopi saumulnya. Udah bikin capek-capek saumulnya. Biasa masih panas sambal, biasa langsung dingin. Aslinya mati soalnya, oh, dingin hujan ya. Ya, baik. Kita ulangi tadi. Walin nasbi, ya, khamsun wahia fathatun alif. Nasab memiliki tanda yang pertama fathah, yang kedua alif. Kasrun wahia unsumma nunun, ya, tan hadif. Kemudian kasrah ya nun yang dihadap. Ya, nun kasrah ya nun yang dihadap. Tanda itu berapa tandanya? Khamsah an-nasab memiliki 5. Itu yang pertama, tanpa lihat buku fathah. Yang kedua alif. Yang ketiga kasrah. Yang keempat ya, yang kelima hadap nun, ya. Nah, kita bahas lagi satu-satu. Ya, kita bahas. Kemudian fansib bi fathin ma bi dhammin qad rufi'. Ya, kemudian nasabkanlah dengan fathah, nasabkanlah dengan fathah setiap lafaz yang rafa'nya ditandai dengan dhamma. Yang ditandai dengan dhamma apa aja? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Kemudian fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ya. Nah, ini 4 tanda nasab. Tanda rafa dengan dhammah. Kalau dia ja'a Zaidun dengan isim mufrad. Ya, baik mufrad dengan dhammah zahirah atau muqaddarah. Ya. Ja'a Zaidun, ja'a al-fata. Kemudian jamak taksir. Ya, ja'a rijalun, ja'a al-usara. Kemudian jamak muannats salim, ja'at muslimatun. Ya, kemudian fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun sebelumnya dan tidak ada amil nasab. Ya, amil jazm. Ya, atau mengatakan yadhhabu Zaidun ila kada wa kada yadhhabu. Yaktubu Zaidun ad-darsa, yaqra'u Zaidun al-Qur'ana. Berarti kan fi'il mudhari-nya marfu. Kenapa? Li tajarrudihi anin nasibi wal jazmi. Karena dia terbebas dari amil nasab, amil jazm. Maka fi'il mudhari-nya marfu, tanda rafa'nya adalah dhamma. Baik dhamma zahirah atau dhamma muqaddarah. Kalau dhamma muqaddarah, yakhsha, yarmi, kemudian yaqdi, kemudian apa lagi? Yada'u. Nah, ini dhamma muqaddarah. Ya. Kalau dhamma zahirah, yadhhabu, yusafiru. Nah, kata beliau di sini, antum nasabkan setiap yang ya setiap dimasabkan dengan fathah, setiap fi'il mudhari yang dirofakkan dengan dhammah. Kecuali hindat, kasus hindat jamak muannats salim. Fathuhu muni, fathahnya terlarang. Maka selain jamak muannats salim, berarti yang tiga, fi'il mudhari. Ya, kemudian isim mufrad, jamak taksir. Ketika dia mansub, mansubnya itu tandanya dengan fathah. Ra'aitu Zaidan. Ya, fathah zahir. Ra'aitu al-fata, fathah muqaddarah. Kemudian raaitu rijalan ya fathah zahirah, raaitu al usara fathah muqaddarah, usara jamak dari asir ya. Kemudian fiil mudhari ya, fiil mudhari ya, yaitu misalkan ya, uridu an adhaba, uridu an aqra'a, uridu an usafira, uridu an atazawwaja, misalkan ya. Ya, misalkan begitu. Nah, uridu an usolliya, uridu an asuma, uridu kada wa kada, semuanya tadi itu fi'il mudhari mansubnya itu dengan fathah. Ya. Fathah. Nah. Kemudian ya, sudah kata beliau lagi ya. Illa kahindatin fa fathahu muni, kecuali pada jamak muannats salim itu enggak boleh di fathah, terlarang ya. Wa ja'al nasbil khamsatil asma alif, dan jadikanlah alif sebagai tanda nasab bagi asmaul khamsah. Ya, jadikanlah alif. Ra'aitu abaka, ra'aitu akhaka, ra'aitu hamaki, ra'aitu faka, ra'aitu zamalid. Ya, itu tandanya dengan alif. Inna abaka ya. Taib. Kana Zaidun abaka, khabar kana. Inna abaka Zaidun. Taib. Inna afwan. Inna abaka. Inna abaka fil fasli. Inna abaka fil fiddari. Nah, abaka itu adalah ya, itu ada apa namanya? Isim inna. Taib. Nah, kemudian sebagai mafa'il tadi ya, maf'ul, maf'ul bih, ra'aitu abaka. Nah, ini dengan alif. Wansib bikasri. Ya, wansib bikasrin jam'at ta'nisin urif. Dan nasabkanlah jamak ta'nis, yaitu jamak muannats salim dengan kasrah. Ya. Dengan kasrah, maka urif. Maka diketahui. Maka hal itu diketahui. Urif. Ya, dari pembahasan yang telah lalu. Khalaqallahu samawati ya, ra'aitu mu'minatin, ra'aitu al-mu'minati ya. Nah, itu dengan kasrah jamak muannats salim ketika dia mansub, baik kasrahnya zahirah atau kasrahnya muqaddarah. Kalau muqaddarah, misalkan antum mengatakan ya, ra'aitu banati ya, lil munasabah, karena dia bersambung dengan ya mutakallim, dengan domir ya mutakallim. Ra'aitu banatin, ra'aitu al-banati, kasrah zahirah, ra'aitu banati. Nah, yang diidhofahkan dengan ya mutakallim. Sudah. Wa fil nasb, wa nasbu fil asma'il ladzi qad suniya wa jam'i tadzkirin musahihin biya. Kemudian ya, nasab pada isim yang dimusannakan dan jamak muzakkar salim, yaitu ditandai dengan dekannya ya, raaitu ya rajulaini ya, raaitu zaidaini ra'aitu mu'minaini. Ah, kalau sedangkan jamak muzakkar salim, ra'aitu al-mu'minina, ra'aitu al-muslimina, ra'aitu az-zaidina, hakada. Sudah yang keempat, ini yang terakhir. Wal khamsatul af'alu wal khamsatu al-af'ali. Kalau antum harakatnya apa? Al-af'al. Al-af'alu ya. Saya gun ya, salah ini. Wal khamsatul af'alu ya, na'at. Wal khamsatul af'alu haitsu tantasib, dan af'alu khamsah. Af'alu khamsah setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan apa? Dhamir alif tasniyah, dhamir waw jamaah, dan dhamir ya muannasa mukhatabah. Ya. Nah, ketika dia rafa itu kan dengan nun. Maka nasabnya gimana? Fahadfu nunir raf'i mutlaqan yajib. Maka menghapus nun rafa secara mutlak itu hukumnya adalah wajib. Maka antum mengatakan lan yadhaba, lan tadhaba, lan yadhabu, lan tadhabu, lan tadhabi. Itu semua ketika marfu dengan nun. Yadhabani, yadhabani, yadhabuna, tadhabuna, tadhabina. Ketika mansub dengan dihadaf nun, ya, dengan dihadaf nun, bisa dipahami sini. Zaidun wa Amrun yadhabani, ya, yadhabani, yusafirani, huma yusafirani ila kada wa kada. Nah, sekarang kita masukkan amil nasab. Huma lan yusafira, hum lan yusafiru, antum lan tusafiru, antuma lan tusafira, anti lan tusafiri, hakada. Bisa dipahami sini? Selesai sudah pembahasan. Besok kita pembahasan berikutnya masuk ke tanda khafat. Babu alamatil khafat. Nah, ada yang mau ditanya? Tafadhalu, silakan.